Sore menjelang malam hari ini, kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama dalam majelis ilmu ini. Sebuah kehormatan bagi kita, umat Islam, yang kemudian Allah kehendaki memiliki banyak sekali kebaikan yang Allah hadirkan untuk kita, terlebih kesempatan untuk kemudian mendapatkan nikmat ilmu pada hari ini Allah hadirkan di depan mata kita. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita dan mengajarkan kita tentang dinul Islam, agama yang semoga kelak akan menjadi penerang hingga kemudian kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Beli kelapa untuk membuat es degan, kembali menyapa di tarhib Ramadan. Baik para sahabat dan pemirsa yang budiman, kembali kita bersama dalam majelis tarhib Ramadan yang hari ini akan bersama dengan kita, gurunda kita, Ustadz Abdul Somad LC, DESA, PhD, yang akan membersamai kita hingga satu jam ke depan. Alhamdulillah, beliau adalah salah satu sosok da'i yang kemudian sangat kita sayangi, bisa berkenan bersama dengan kita di Bumi Cendrawasih, Papua ini merupakan sebuah kehormatan bagi kita untuk kemudian bersama-sama mendapatkan dan menggali ilmu sebesar-besarnya dengan beliau. Baik para pemirsa dan sahabat yang budiman, sebelum kita mulai, kita sapa dulu gurunda kita Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Abdul Somad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Jauh-jauh dari Riau kembali ke bumi Papua. Ahlan wa sahlan di bumi Cendrawasih Ustaz, di Timika. Ya. Tidak disangka beberapa tahun yang lalu sebenarnya saya punya pengalaman menarik ya. Ketika tahun 2017 akhir Desember sempat umroh dan sempat berfoto dengan beliau. Mungkin beliau lupa. Hari ini Allah perkenankan kita berada dalam satu majelis yang mulia ini. Masya Allah. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Abdul Somad karena bersama kami Sekolah Islam Terpadu Permata Papua di kota Timika. Wali murid yang kemudian dari pukul 16.30 waktu Indonesia Timur tadi sudah bergabung bersama kita Ustaz. Semoga Ustaz selama bersama-sama dengan kami memberikan banyak hal ilmu yang semoga bisa kami terapkan di bulan Ramadan. Masya Allah, para sahabat dan para peserta yang budiman, Ramadan sebentar lagi menyapa kita, sehingga tentu menjadi sebuah kewajiban bagi kita untuk mempersiapkannya dengan baik. Alangkah rugi bagi kita kalau kemudian ternyata di bulan Syakban yang sebentar yang berlalu ini tidak kita persiapkan. Padahal begitu banyak pahala yang akan kita dapatkan di bulan Ramadan. Itulah di kesempatan yang berbahagia ini, Ustadz Abdul Somad akan memberikan tips, kemudian memberikan sebuah nasihat atau bahkan motivasi pada kita bagaimana menggapai cinta Allah SWT di bulan Ramadan ini benar-benar untuk kita semuanya. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 18.30 waktu Indonesia Timur, kami persilahkan kepada gurunda kita, Ustadz Abdul Somad LC DESA PhD untuk menyampaikan tausiahnya kepada kita semuanya. Tafadhol kepada Ustadz Abdul Somad, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang saya hormati keluarga besar Sekolah Islam Terpadu Permata Bunda di Bumi Cendrawasih Papua. Yang juga ada beberapa komunitas saya perlihat, ada komunitas ODOC, One Day One Juice, ada juga HNI Timika, ada Salimah Papua, Rumah Madu, Marhani, Hidayah, Grosir, dan lain sebagainya. Maka memang kita bisa bersama berjamaah. Yadullah ma'al jamaah. Kekuatan pertolongan Allah akan ada bersama jamaah. Saya senang sekali kaum muslimin, saudara-saudara saya yang berada di Papua, berjamaah hingga akhirnya kita bisa berada dalam program pada petang menjelang malam ini. Tema kita adalah menggapai cinta Allah di bulan suci Ramadan. Saya batasi dalam 5 poin. Saya sampaikan dulu 5 poin ini, nanti setelah itu kita akan dialog, tanya jawab. Saya serahkan kepada Al-Karam Ustadz moderator yang akan mengatur dialog kita. Yang pertama, berdasarkan firman Allah, auzubillahi minasyaitonir rajim, qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau dapat cinta Allah, satu-satunya syarat mesti ikut jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar jalan itu, sorry, mohon maaf. Sebaik apapun Anda, kalau Anda tidak ikut jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari jalan selain jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falan yuqbala minhu, dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi semua amalan kita ini kalau ditanya kenapa sholat, karena ikut Nabi Muhammad. Kenapa puasa, karena ikut Nabi Muhammad. Maka caranya mesti dengan cara Nabi Muhammad. Walaupun sama-sama 14 jam, tapi kalau tidak ikut cara Nabi Muhammad, enggak bisa. Contoh, puasa dia buat start karena bangunnya jam 8 pagi, dia buat jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Sama-sama 14 jam. Jadi yang dihitung bukan jamnya, tapi yang dihitung adalah ikut nabinya. Nabi puasa itu dari terbit fajar, azan subuh, sampai tenggelam matahari. Jadi sesuaikanlah di daerah masing-masing. Berapa jam itu dari terbit fajar sampai tenggelam matahari di Papua? Kami di Pulau Sumatera, kita ini sekarang dari timur ke barat, ujung ke ujung. Ujung timur, saudaraku di Papua, ujung barat, kami di Pulau Sumatera. Maka yang menjadi standar bukan jamnya. Yang jadi standar adalah min tulu'il fajri, dari terbit fajar, azan subuh, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelam matahari, azan maghrib. Ada orang yang misalnya mau meraih cinta Allah, dia pergi panas terik, dia tegak, dia dongakkan kepalanya. Dengan ini dia ada harap dapat cinta Allah. Enggak bisa. Karena cara itu tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syarat meraih cinta Allah adalah tiba. Maka kenalilah bagaimana Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan ini. Nabi itu perbuatan baiknya karihil mursalah, seperti angin sepoi yang tidak pernah berhenti merhembus. Begitulah kebaikan dia di bulan suci Ramadan. Lalu kemudian ada 30 hari terakhir. Diikuti dia kemudian tasaharu bersahur, fa inna fis sahuri barakah. Karena di dalam sahur itu ada barakah. Anda ibu-ibu tidak mau makan karena sekalian diet, tetap juga jur'atan minal ma, seteguk air pun jadilah. Karena puasa tidak hanya sekedar untahan makan, tapi juga di sana ada hikmah dari sahur itu. Sesungguhnya hikmahnya adalah bagaimana kita terbiasa bangun malam, bagaimana supaya terbiasa makan sahur, bagaimana supaya terbiasa bangun menjelang subuh, karena waktu subuh paling utama beristighfar. Jadi semua tatanan itu kita ikut dari Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Lihatlah sholatku, laksanakan seperti itu. Khudhu anni manasikakum. Ibadah haji umroh kamu ikuti sebagaimana yang aku lakukan. Begitu juga dengan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Syaratnya adalah ittiba. Syarat dapat Allah yang pertama ittiba, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahdasa, siapa yang membuat-buat amal. Laisa alaihi amruna, yang tidak diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dalilnya sama sekali baik dari dekat maupun jauh, fahuwa raddun, maka amal itu mardud, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, la yazalu terus menerus seorang hamba itu dalam ibadah, hatta uhibbah, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, hambaku yang terus menerus beribadah sunat, bukan wajib, bukan sholat wajib, sunat, hambaku yang terus menerus beribadah sunat, hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Tema kita adalah cinta. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, fa akunu aynahu yubsiru bihi, aku akan menjadi matanya memandang dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Fa'akunu sam'ahu yasma'u bihi, aku akan menjadi telinganya mendengar dengan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Syarat mau dapat cinta Allah, banyak-banyak ibadah sunat. Dan itu kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Bangun malam sebelum makan sahur, salat sunat wudu, salat sunat taubat, salat sunat hajat, salat sunat tarawih, sudah tadi setelah isya, salat sunat tahajud, salat sunat witir, terserah. Kalau tadi habis tarawih witir, malam nanti jangan witir lagi. La witrani fi lailatin, tak boleh dua kali witir dalam semalam. Nah, ini ibadah-ibadah sunat. Pagi duha. Habis salat subuh, salat sunat lagi. Man shalla subha fi jama'atin, salat subuh berjamaah, tsumma qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu' asy-syams, sampai terbit matahari, tsumma yusalli rak'ataini, salat sunat dua rakaat. Jadi kita perbanyak ibadah-ibadah sunat di bulan suci Ramadan untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak ada rasa cinta kepada makhluk, maka Allah tidak cinta kepadanya. Seorang perempuan yang nakal, jahat, tidak ada rasa cinta kepada makhluk, memberi air minum seekor anjing, maka jatuh cinta Allah kepadanya. Seorang perempuan yang ahli ibadah, tapi mengikat kucing, tidak memberi makan, tak ada rasa cinta kepada makhluk, maka tak jatuh cinta Allah kepadanya. Syarat yang ketiga, kalau mau meraih cinta Allah, tebarkan kasih sayang. Jangan potong pohon kayu. Jangan cabut pohon kurma. Jangan sakiti orang. Siapa itu mukmin? Man ya'manu jarahu bawa'iqahu. Tetangganya selamat dari perbuatan kasarnya, zalimnya, aniayanya. Siapa itu muslim? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadih. Selamat orang lain dari lidahnya, selamat orang lain dari tangannya. Sayang membuat kita bisa bersama. Kasih sayang membuat kita lebih melihat persamaan daripada perbedaan. Kasih sayang dalam Islam tidak hanya kepada muslim. Kepada non-muslim, tetangga kita, sahabat kita, saudara kita. Nabi SAW mengajarkan itu di kota Al-Madinah, Al-Munawwarah. Karena di sana ada Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Khaybar. Dan itu semua bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi, berkasih sayang kepada binatang saja mendatangkan rahmat Allah. Apalagi kasih sayang kepada manusia. Dan itu dipupuk di bulan suci Ramadan. Laisa bil mu'min, tidak diakui imannya. Alladzi yabitu syaba'anan, tidur dalam keadaan perut kenyang, wajaruhu ila jambihi ja'un, tetangga di sebelah rumah kelaparan. Bisa dia tidur lelap sementara tetangganya kelaparan. Mana kasih sayangmu? Mana kepedulianmu? Laisa bil mu'min, kamu tidak diakui mu'min. Hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Syarat untuk meraih cinta Allah, cintai makhluk. Irhamu man fil ardi, irhamkum man fis sama. Sayangi makhluk yang ada di bumi, maka malaikat-malaikat di langit akan menyayangi. Irhamu man fil ardi, tebarkan kasih sayang kepada makhluk di bumi, maka malaikat-malaikat yang ada di langit akan menyayangi, memuliakan, dan menghormatimu. Berapa banyak orang-orang yang tidak populer, tidak viral, tidak terkenal, tapi amalnya tiap hari ditunggu malaikat, karena malaikat pembawa amal mengetuk pintu-pintu langit, dan mereka kenal dengan orang ini. Seluruh penduduk langit riuh riak gelombang menghadapi kedatangan amalnya. Inilah orang yang kami tunggu selama ini. Kenapa? Karena ada kasih sayang. Sayang membuat kita tak lagi memandang yang satu di Pulau Papua, yang satu berada di Sumatera. Kasih sayang membuat kita bisa bersama, tak lagi memandang suku dan bahasa. Saya suku Melayu, saudara-saudaraku yang ada di bumi cenderawasih dengan berbagai macam suku, ras, bahasa, warna kulit. Kita sama-sama cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat, bagaimana supaya jatuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Al-jama'atu rahmah wal furqatu azab. Berjamaah turun kasih sayang Allah. Alhamdulillah, ini tidak hanya jamaah sekolah Islam terpadu Permata Pua, tapi ada di sana komunitas-komunitas One Day One Juice, komunitas HNI Timika, komunitas Salimah Papua, komunitas Rumah Madu, komunitas Marhani, komunitas Hidayah Grosir. Saya bacakan yang ada tulisannya saja di flyer. Belum lagi komunitas-komunitas lain, mohon maaf tak dapat saya sebutkan satu persatu. Maka ketika komunitas ini bersama, turun rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Al-jama'atu rahmah. Jamaah itu kasih sayang. Kasih sayang sesama hamba Allah, ke hati itu berkasih sayang, turun kasih sayang Allah SWT. Wal furqatu azab. Tapi kalau komunitas-komunitas ini rusak, maka begitu dia rusak, langsung dia menghilangkan rasa sayang Allah, dan azab pun akan turun. Na'uzubillah. Jadi saya berharap dengan kebersamaan ini hanya satu momen acara. Alhamdulillah ketika acara dengan Ustadz Somad kemarin semuanya bersama. Tapi kemudian setelah bubar kita tidak. Selalu ada momen-momen. Momen tarhib Ramadan, nyambut Ramadan. nanti momen nuzul Quran, nanti momen halal bihalal, habis itu momen melepas jamaah haji, habis itu momen tahun baru hijrah, habis itu momen maulid nabi, habis itu momen penerimaan siswa baru, habis itu momen wisuda. Maka ini semua adalah untuk mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu selalu turun, tapi cawannya kadang bocor. Rahmat Allah itu selalu tercurah, tapi kadang kita belum bisa menangkapnya. Sama seperti wifi di hotel, wifi terbuka 24 hours, 24 jam. Tapi ternyata handphone kita belum bisa menerima karena mungkin handphonenya jadul. Boleh jadi handphonenya baru, tapi passwordnya nggak ada. Passwordnya salah, belum dapat password. Kalau tepat handphonenya, tepat passwordnya, langsung connect. Kasih sayang Allah akan turun ketika kita berjamaah bersama. Poin yang terakhir, yang kelima adalah kita mesti ramaikan rumah Allah. Ketika rumah Allah diramaikan, kasih sayang Allah turun. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang meramaikan rumah Allah. Setelah dia ramai berkumpul, yatsluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Setelah membaca, wa yatadarasunahu fi ma bainahum, mengkaji isinya. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Wasiat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat kasih sayang Allah, cinta Allah. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi malaikat. Wadzakarahumullahu fiman indah, mereka dibanggakan Allah kepada para malaikat. Dan momen Ramadan, kita dapat itu. Habis sholat maghrib, buka puasa, sholat isya, habis sholat isya, kultum. Menjelang tarawih. Setelah itu sholat tarawih. Setelah sholat tarawih, tadarus. Habis tadarus, ngobrol sejenak, habis itu pulang ke rumah, tidur. Lalu kemudian malam, datang lagi. 10 hari terakhir, i'tikaf. I'tikaf 24 jam di masjid. Jadi, Ramadan adalah sarana untuk menurunkan rahmat Allah, mengundang, menjemput, menjolok rahmat Allah dengan 5 poin yang saya batasi. Tapi 5 itu bukan batasan, itu hanya waktu kita saja. Karena saya membagi 2 sesi. Sesi pertama, penyampaian materi, yang selanjutnya adalah tanya-jawab kait dengan Ramadan, dengan fikihnya, atau akidahnya, atau akhlaknya, dan terkait dengan hal yang lain sebagainya. Saya kira demikian 5 poin cara mengundang turunnya rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Al-Mukarram, Ustaz Moderator kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah terima kasih kepada Ustaz Abu Somad yang sudah memberikan pancingan materi di 5 poin keutamaan di bulan Ramadan tadi ya, untuk mancing cinta Allah SWT. Ustaz, sudah banyak yang antri tanya ini, Ustaz, sepertinya di chatting ya. Saya bacakan yang pertama dulu, Ustaz. Nah, ini dari Pak Ali Ridha. Beliau menanyakan terkait dengan kondisi kekinian vaksin, Ustaz. Apakah vaksin itu nanti bisa membatalkan puasa? Nah, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Langsung ditanggapi. Dalam kitab-kitab fikih dikatakan idkhalu syai ilal jauh. Memasukkan sesuatu ke rongga tubuh maka membatalkan puasa. Membasukkan sesuatu ke rongga tubuh maka membatalkan puasa. Makanya ada kadang kita dilarang ngupil. Enggak boleh ngupil karena memasukkan sesuatu ke rongga. Lalu kemudian kalau mandi di sungai telinganya ditutup. Kenapa? Karena takut masuk ke rongga. Nanti kalau mandi sungai jangan kentut. Nah kalau nanti kentut, anginnya keluar masuk air ke dalam. Nah dianggap membatalkan puasa. Karena dia memahami memasukkan sesuatu ke rongga batal puasa. Saya perlu jelaskan, yang dimaksud memasukkan sesuatu ke rongga di situ adalah memasukkan sesuatu sampai ke dalam. Adapun kumur-kumur juga memasukkan sesuatu ke rongga, enggak batal. Ustaz, saya kumur-kumur batal enggak? Enggak batal. Tapi pakai es teh manis, Ustaz. Ya, batal. Memasukkan sesuatu ke rongga artinya memasukkan sesuatu cairan benda ke dalam. Adapun suntikan ke kulit, maka terbagi 2. Suntikan obat tidak batal puasa. Yang batal itu adalah suntikan infus. Karena infus itu makanan. Begitu fatwa Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Fatwa Mu'asirah, fatwa-fatwa kontemporer. Sudah saya terjemahkan, diberi judul 30 fatwa seputar Ramadan. Tolong cari di internet, ada PDF-nya, 30 fatwa seputar Ramadan, penterjemah Abdul Somad. Jadi share ke teman-teman bahwa kalau dia suntik obat, tidak batal. Tapi kalau suntik makanan, infus, maka batal. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Oke, Masya Allah. Baik, Ustaz, langsung lari ke pertanyaan yang berikutnya. Ini dari Gria Zakat Permata Papua. Assalamualaikum, Ustaz. Kiranya bisa memberikan pencerahan kepada kami tentang apa sih keutamaan bersedekah sebelum dan saat Ramadan dalam menggapai cinta Allah. Syukran. Saya dari dulu menyalurkan zakat seminggu menjelang Ramadan. Lalu kemudian berbagi hadiah seminggu menjelang Idul Fitri. Mengapa? Ada tiga alasan. Yang pertama, mudah untuk ingat. Karena kita tidak pakai kalender, zakat tidak pakai kalender Januari, Februari, Maret. Kalau kita pakai kalender, kadang kita lupa. Pokoknya seminggu mau Ramadan, bagikan. Yang itu momen pertama mudah ingat. Yang kedua, supaya tetangga, teman, sahabat kita yang pekerja berat, misalnya gali kabel optik, menggali tanah, atau kerja bangunan, atau kuli pikul, kan berat sekali. Mereka kalau tidak kerja, tidak makan. Jadi dengan kita bersedekah, maka insya Allah mereka bisa off dulu selama Ramadan, supaya mereka, karena uang yang kita bagi bisa untuk makan. Mereka kerja bukan untuk mau buat rumah, mereka kerja bukan untuk kaya, mereka kerja hanya untuk makan saja. Jadi sedekah kita bagi, supaya selama di Ramadan, target saya tidak muluk-muluk. Di Ramadan mereka jangan sampai kerja peras keringat, atau dia kerja lain yang ringan, yang menghasilkan tapi tidak terlalu berat, hanya sekedar untuk makan. Yang ketiga adalah mau meraih pahala. Karena pahala bersedekah di bulan Ramadan, menyambut Ramadan, itu punya kelebihan yang tidak didapatkan di bulan-bulan yang lain. Jadi dengan tiga alasan itu saya mengajak kepada saudara-saudaraku semuanya, mari kita bayarkan zakat, wakaf, infak, zakah menjelang-menjelang Ramadan. Di Syaban, sekarang sudah masuk bulan Syaban, kemudian awal Syaban, awal Ramadan, Ramadan, akhir Ramadan. Karena ini bulan-bulan kebutuhan meningkat, sementara tenaga berkurang untuk mencari nafkah, apalagi ditambah COVID, kesulitan. Kalau kita berbagi ini, insyaallah man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan saudaranya, yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Allah akan, ini sudah ada yang men-share 30 fatwa seputar Ramadan, sudah ada yang men-share di antara komunitas. Insyaallah hebat sekali saudara-saudara di Papua. Baru kita omongin langsung dia dapat link-nya. Nah, tolong sharekan ke grup-grup. Demikian, wallahu a'lam. Baik, masyaallah ya. Alhamdulillah para sahabat yang berbahagia. Jadi hari ini kita sangat bergembira sekali karena selama ini kita hanya melihat beliau di YouTube, melihat beliau di media sosial, tak bisa berinteraksi langsung. Kesempatan ini jangan disia-siakan. Jadi ya, gitu Ustaz. Ya, insya Allah Ustaz siap melayani pertanyaan apapun Ustaz. Insya Allah. Baik. Alhamdulillah berikutnya ini Ustaz dari kawan kita ingin bertanya, bagaimana ini Ustaz cara kita menyikapi iman kita yang kadang naik kadang turun. Ya zidu wa yanqus. Nah, terutama menjelang Ramadan ini Ustaz, gimana memposisikan agar iman ini stabil gitu. Silakan Ustaz. Saya yakin yang bertanya ini sudah hijrah. Sudah pindah minaz zulumati ila nur, dari gelap ke terang. Dari bengkok ke lurus, dari hitam ke putih, sudah hijrah. Cuman dia sekarang mau bertanya gimana supaya istiqomah. Syarat istiqomah mesti berjamaah. Kita jamaah kita itu ada tiga. Jamaah di lingkungan rumah, jamaah di tempat kerja, jamaah di medsos. Jangan sampai salah jamaah. Di lingkungan rumah, berjamaahlah ibu-ibu dengan grup yasinan. Kalau ada yasinan di Papua sore, pengajian ibu-ibu. Jangan di jamaah ngerumpi. Jangan di jamaah cerita aib orang. Jangan di jamaah drakor. Nah ini. Lalu kemudian di tempat kerja, berjamaahlah di komunitas tempat kerja. Itu ada rohisnya, ada yang biasa pengajian, yang suka undang ustadz. Adapun di medsos, berjamaahlah di grup-grup yang selalu ada Zoom kajian. Yang di grup itu kira-kira selalu share-share video kajian. Kalau isinya hanya ketawa-ketawa, cerita nggak tentu arah, ingat. Kalau kita mati menghadap Allah, kawan-kawan grup nggak ikut. Belum tentu dia menyelamatkan kita. Coba jaga komunitas di tiga tadi. Tempat tinggal, tempat kerja, di medsos. Kalau tiga-tiganya sudah islami, sudah kawan-kawan hijrah, insya Allah selamat. Karena mereka akan saling tanya, ente kok gak ke masjid? ente kok nggak terawih, ente udah berapa juz, ente karena kita udah sama-sama kenal, kita nggak sakit hati ketika ditanya. Yang jadi masalah ketika kita tidak kenal, lalu kita merasa kenapa kamu intervensi saya, kamu kalau mau baik, baik aja sendiri. Kalau mau soleh, soleh sendiri aja. Kalau mau masuk surga, masuk surga aja sendiri, jangan ngajak-ngajak. Ini tidak islami. Karena dalam Islam diajarkan, ta'murun ambil ma'ruf, ajak orang buat baik sama-sama, watanhauna anil mungkar, larang dari perbuatan mungkar. Hijrah, jamaah, istiqamah, nul khatimah. Empat ini sepaket. Hijrah, jamaah, istiqamah, husnul khatimah. Kenapa tidak husnul khatimah? Karena tidak istiqamah. Kenapa tidak istiqamah? Karena tidak hijrah. Kenapa tidak hijrah? Kenapa tidak berjamaah? Karena tidak hijrah. Hijrah, jamaah, istiqamah, husnul khatimah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Semoga kawan-kawan yang di sini, sahabat semuanya, bisa bergabung dalam jamaah kebaikan yang akan mengantarkan kita pada keistiqomahan tentunya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Nah, ini kebiasaan, salah satu kebiasaan kita, Ustaz, berlebihan saat berbuka. Ya, mungkin seakan-akan ini balas dendam gitu saja. Gimana, Ustaz, kiat mengatasinya itu ya, agar kemudian kita bisa mengendalikan saat buka berpuasa sehingga tidak berlebihan begitu. Itu bukan puasa, itu hanya mengalihkan jam makan siang. Iya, betul. Makan pagi dipercepat. Kalau di Riau jam 4 sahur. Makan pagi dipercepat jadi jam 4 subuh. Makan malam yang biasanya jam 8 dipercepat jadi jam 6.30. Makan siangnya didelet, lalu ditumpuk di buka puasa dengan cara membalaskan dendam sakit hati. Biasanya minum air putih, dan ada cendol, ada es krim, ada jeruk, ada pokat, ada semuanya. Padahal sebetulnya itu hanya ada pada waktu siang. Jam 12, jam 1, jam 2, mobil warna merah seperti semangka. Warna hijau seperti melon. Ketika azan maghrib berkumandang, masuk 2-3 teguk air, masuk 2-3 kurma, mana hawa nafsu tadi? Hilang. Akhirnya yang dibeli-beli tadi basi, mubazir. Besok diulang lagi. Memang manusia ini kan dari kata nasia. Nasiatnya lupa. Karena lupa itulah maka Sekolah Islam Terpadu Permata Papua mengingatkan lagi ke komunitas, ke teman-teman. Dan alhamdulillah acara kita ini tidak hanya ditonton oleh komunitas Sekolah Islam Terpadu Permata Papua, tapi juga di-sharekan melalui YouTube channel Ustadz Abdul Somad. Insya Allah sahabat-sahabat di Papua mendapatkan amal jariahnya, insya Allah. Amin, ya Allah. Yang menonton, menyaksikan, mereka jadi punya persiapan untuk Ramadan. Pahami bahwa Ramadan bukan bulan geser jadwal makan. Ramadan bukan bulan balas dendam. Siksa dulu tubuh, siksa lapar, siksa haus, siksa lapar, nanti dilepaskan pada saat berbuka. Bukan. Ramadan adalah sarana untuk mendidik diri, bagaimana menahan emosi, bagaimana menahan nafsu, bagaimana menjadi orang yang merasa dekat dengan Allah, bagaimana menjadi orang yang peduli, itu sebenarnya. Jadi jangan sampai salah kaprah, kita terjebak pada rutinitas. Bagi orang yang umurnya sudah 40, berarti sudah 35 kali dia puasa Ramadan. Ramadan, Ramadan, Ramadan, Ramadan, tahun lalu Ramadan, hari ini Ramadan, tahun depan Ramadan. Tapi tidak ada efeknya sama sekali. Alhamdulillah. Demikian, wallahualam. Masya Allah. Baik, sahabat, menjadi sebuah teguran pada kita semua ya tentunya, yang masih berprinsip bahwasanya puasa yang sekitar menggeser jadwal makan. Semoga tidak terjadi setelah kita mendalam jalan dari beliau. Baik, amin. Berikutnya, Ustaz, kita lanjut ke pertanyaannya. Ustaz, bagaimana ini ya cara apa yang lebih utama, berpuasa Syawal atau membayar utang puasa Ramadan jika punya utang? Man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan? Tsumma atba'ahu sittan min Syawal, diiringi 6 hari di bulan Syawal. Karena qasyamid dahri, dapat pahala seperti puasa sepanjang tahun 360 hari. Yang jadi masalah bagi sebagian saudari-saudari muslimah, kakak-kakak, adik-adik, bahwa mereka di Ramadan itu tidak puasa 7 hari. Lalu kemudian ketika di Syawal yang paling afdal ganti 7 hari. Setelah ganti 7 hari baru puasa 6 hari. 6 tambah 7, 13 hari. Habis kue hari raya. Komplain, ini Islam tidak adil. Maka pendapat Imam Zakaria Al-Ansari dari kalangan mazhab Syafi'i yang dikutip oleh Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, yang berhalangan 7 hari di Ramadan, dia ganti di bulan Syawal, niatnya qadha, maka otomatis dapat pahala puasa 6 hari di bulan Syawal. Saya ulang sekali lagi. Yang tinggal 7 hari di bulan Ramadan, dia ganti di Syawal, niatnya qadha, dapat lunas 2. Qadha-nya lunas, dapat pahala puasa sunat. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampau. Tapi niatnya qadha, jangan niatnya sunat. Kalau niatnya sunat, qadha-nya tak dapat. Tapi kalau niat qadha, membayar, maka niat sunatnya dapat. Oke. Berarti nggak boleh dua niat dalam sekali puasa, Ustaz, ya? Ada beberapa yang boleh dua niat, tapi ada yang satu niat cukup, dia sudah mengcover yang lain. Sebagai contoh, kalau kita masuk masjid, waktunya tinggal 2 menit, apakah kita tahiyatul masjid atau qobliyah subuh? Kalau tahiyatul masjid, tak dapat qobliyah subuh. Tapi kalau qobliyah subuh, otomatis dapat tahiyatul masjid. Begitu juga dengan ini. Kalau dia qadha, otomatis dapat sunat. Tapi kalau dia puasa sunat, maka qadha tak dapat. Allahu a'lam. Masya Allah. Baik, Ustaz. Ini pertanyaan semakin masuk ke dalam Ramadan ini, Ustaz, karena begitu inginnya banyak mendapat pencerahan dari Ustaz Abdul Somad. Nah, apa ini, Ustaz, keistimewaan malam Lailatul Qadar dan Nuzulul Quran gitu ya, bagi kita umat Islam? Nabi bercerita tentang ada orang Bani Israel, malamnya dia Qiyamul Lail 80 tahun. Siangnya jihad fisabilillah. Malam Qiyamul Lail, siang jihad. Siangnya jihad, malam Qiyamul Lail. 80 tahun. La ya'sunallaha tarfata 'ainin. Tidak pernah berbuat maksiat walaupun sekedip mata. Sahabat mendengar cerita itu. 80 tahun. Umur umatku baina sittina wa sab'in. 60-70. Sedikit sekali yang melewati 70. Apalagi sekarang 40 sudah kena diabetes, stroke, stres, resi, mati. Jadi bagaimana ini? Maka datanglah firman Allah melalui malaikat Jibril, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kalau tadi kau lihat ada Bani Israel yang beramal 80 tahun, umatmu cukup malam kalau dia dapat, khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 83 tahun. Jadi kita isi saja tiap malam itu dengan qiyam. Salat maghrib berjamaah, salat isya berjamaah, salat tarawih berjamaah, salat witir berjamaah, bangun malam. Setelah bangun malam menjelang sahur, salat sunat tahiyat, salat sunat wudu, salat sunat taubat, salat sunat hajat, salat sunat tahajud. Tiap malam buat. Jangan diintip-intip malamnya. Intip ganjil, intip tengah malam, intip isi aja semuanya. Harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam. Masya Allah. Setuju, Ustaz. Kadang kita kalau mikir ganjil genap, sedangkan memulainya berbeda, susah juga, Ustaz, ya? Ya, yang baik. Ganjil genap itu kalau ke Jakarta naik mobil, perlu kita lihat ganjil genap. Oke. Baik, Ustaz. Ini pertanyaan terkait dengan kaitan makanan halal dengan kekuatan tubuh saat berpuasa. Itu apakah ada kaitannya, Ustaz? Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Kalau sudah niat tapi ternyata berat beribadah, maka penyebabnya diantaranya makan haram. Yang kedua, sepiring nasi dari haram berubah menjadi setetes darah. Setetes darah masuk ke jantung, dari jantung disemburkan ke otak, otaknya mikir haram. Nasiatin, kazibatin, khati'ah. Otak mikir haram, buat dosa, buat maksiat. Yang ketiga, atib mat'amak takun mustajabat da'wah. Jaga makananmu, doamu akan dikabulkan Allah SWT. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masyrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Waghudhiya bil haram, dikasih makan haram. Anna yustajabulah. Apakah mungkin doanya dikabulkan Allah SWT? Salat itu doa, zikir itu doa. Puasa itu pun mengandung doa. Itikaf itu juga ada doanya. Maka kita malas berdoa gara-gara apa? Gara-gara makan haram. Kulu makanlah min thayyibat, yang baik-baik, yang halal-halal. Wa amsiku, bersedekahlah min thayyibat, yang baik-baik, yang halal-halal. Halalan thayyiba. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang menjaga makanan, insyaallah. Amin, amin. Demikian, wallahu a'lam. Baik. Nah, ini Ustaz, berikutnya ini dari kawan kita yang masih bingung dengan zakat profesi yang masih dalam perbedaan pendapat. Nah, ini ada yang mengatakan tidak ada zakat profesi saat zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Nah, bagaimana pendapat Ustadz Karena bila tidak dilaksanakan takut dosa karena zakat adalah wajib. Nah, sekaligus mungkin ada menjawab pertanyaan yang lain bagaimana hukum zakat profesi. Silakan. Wa anfiqu, keluarkanlah zakat min thayyibati ma kasabtum, hasil usaha kamu. Keluarkanlah zakat dari hasil usaha kamu. Pada zaman Nabi ada tiga usaha. Orang Makkah berdagang, orang Madinah bertani, orang Arab Badui beternak. Dagang, tani, ternak, itulah usaha mereka. Maka yang diperintahkan dari tiga, karena itu usaha. Sekarang ada orang yang tidak beternak, tidak bertani, tidak berdagang, tapi duitnya lebih banyak dari peternak, petani, dan pedagang. Siapa dia? Advokat, lawyer, pengacara. Dia cuma tukang gambar-gambar aja, tapi sekali gambar 100 juta. Petani nunggu 6 bulan panen, pergi pagi, masih bisa kita bedakan mana orangnya, mana sapinya. Pulang sore, sama bentuknya dengan sapi. Kena panas-panas, cuma dapat 5 juta. Sementara ini orang, sekali pukul lutut orang pakai martil kecil, 20 juta. Dokter spesialis. Orang batuk aja dia analisa udah dapat duit 10 juta. Maka sesungguhnya dalam ayat itu terkandung makna umum. Kalau ada orang mengatakan bahwa zakat profesi tidak ada pada zaman salaf, maka sesungguhnya pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz sudah mengutip zakat gaji para tentara, para pegawainya. Sebelum Umar bin Abdul Aziz pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah sudah mengutip zakat dari gaji pegawai-pegawai di Bani Umayyah. Jadi sesungguhnya bisa dibaca itu kitab, nama kitabnya kitab Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Fikih Zakat, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dr. Alumni Al-Azhar Kairo Mesir, sekarang menjadi dosen di Fakultas Syariah Universitas Qatar di Doha. Jadi tentang masalah zakat ini bukan istilah kontemporer, tapi sudah ada pada zaman Salafun Shalih. Bayangkan betapa banyak duit yang terbuang dari dokter spesialis, spesialis jantung, spesialis pengacara, pakar hukum, dosen, artis, penyanyi. Banyak sekali uang yang terbuang kalau tidak ada zakat profesi. Cara menghitungnya bagaimana? Sesuai dengan kadar emas. Jadi dihitung saja setahun 85 gram. 85 gram kali sejuta berarti 85 juta. Siapa yang penghasilannya setahun mencapai 85 juta, kita keluarkan zakatnya 2,5%. Cara menghitung 2,5% berarti kalau 1 juta 25.000, kalau 10 juta 250.000, kalau 100 juta 2,5 juta. Kepada saudaraku di Papua yang punya duit 100 juta penghasilan setahun, keluarkanlah 2,5 juta. Salurkan ke Geria Zakat Papua. Jangan bayar zakat sendiri. Amin. Bayar zakat sendiri seperti sebatang lidi, tak ada apa-apanya. Tapi kalau saudara-saudaraku satu Papua membayar zakat, maka insya Allah dia menjadi sapu lidi yang amat sangat besar. Banyak manfaat yang bisa dirasakan. Program-program. Kalau mau meniru program-program, lihat update status Instagram Ustadz Abdul Somad Official. Ada program wakaf Quran, ada program buat pesantren, ada program wakaf buku, ada program bantuan rehab rumah. Ada program banyak, 16 program. Tiru aja copy paste, tak apa-apa. Tidak perlu bayar royalti. Wallahualam. Masya Allah. Baik Ustaz, jazakallah. Ini Ustaz, kebetulan kita sudah memasuki waktu isya Ustaz di Timika, Papua. Okay. Dan apakah boleh Ustaz dalam bermajelis seperti ini, dalam kondisi isya, bagaimana Ustaz menurut Ustaz? Di Pekanbaru sekarang pukul 5.14. Sedangkan kita, waktu kita sampai 5.30. Artinya kalau ini kita lanjutkan, kita pakai waktu 15 menit. 15 menit dari azan, nanti baru jamaah ikut sholat isya. Sedangkan di Masjidil Haram, dari azan ke sholat 30 menit. Jadi siapa yang tidak mau sholat, siapa yang tidak mau ikut program ini, dia sholat, tidak apa-apa. Tinggalkan aja saya berdua dengan Ustadz Arifin. Nanti tinggal tonton. Tapi kalau dia mau ikut, dia hanya menunda sholat isya-nya 15 menit. Nanti kalau ada yang mengatakan, kenapa kamu tunda sholat isya 15 menit? Di Makkah, di Masjidil Haram, orang menunda sholat isya 30 menit. Wallahu'alam. Baik, jadi kawan-kawan, Jadi penguat kita tetap stay tune di sini bersama Ustaz Abdul Somad ya. Baik Ustaz, ini pertanyaan berikutnya Ustaz. Saya jadi lebih lega lagi nih Ustaz menemani Ustaz di antara kegalauan kawan-kawan kita yang sudah memasuki waktu Isya gitu Ustaz ya. Nah, ini pertanyaan berikutnya terkait dengan Ahlullah. Nah, ini kan dikatakan orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajar kepada dan mengamalkannya ya, termasuk insan terbaik ya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu dan menjadi ahlullah. Pertanyaannya, apakah selain amalan di atas ini ada yang membuat menjadikan kita itu ahlullah Ustaz? Selain menjadi tadi itu berinteraksi dengan Al-Qur'an yang baik tadi. Qul huwallahu ahad. Allah tunggal, esa tak berbilang. Allahu samad. Samad artinya tak punya ayah, tak punya ibu, tak punya adik, tak punya abang, tak punya istri, tak punya anak. Itu arti samad. Lam yalid, dia tidak beranak, tidak melahirkan anak. Walam yulad, tidak diperanakkan. Allah tak punya keluarga. Wahid la syarikalah, esa tunggal tak berbilang. Lalu apa makna orang yang hafal Quran, ahli tafsir Quran, orang yang mendedikasikan hidupnya untuk Quran sebagai keluarga Allah? Itu hanya sekedar gambaran ilustrasi. Kalau Ustadz Arifin punya keluarga, tentu sayang, melindungi, mengayomi, memberikan perhatian, ngasih makan, ngusap kepala, kasih sayang, dan lain sebagainya. Begitulah kira-kira kasih sayang Allah untuk orang-orang yang mengamalkan, mengajarkan Al-Quran. Adakah amalan-amalan yang lain? Maka semua turunan dari Al-Quran, sholat dari Al-Quran, wa aqimus sholat, zakat dari Al-Qur'an, wa atuz zakah, zikir dari Al-Qur'an, allazina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, infaq dari Al-Qur'an, wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum, jihad dari Al-Qur'an, allazina yujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, silaturahim dari Al-Qur'an, silatul arham. Maka sesungguhnya semua turunan dari Al-Qur'an berarti dia mengamalkan Al-Qur'an, maka dia menjadi keluarga orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ustaz, wallahu a'lam. Baik, masyaallah. Ustaz, berikutnya ini Ustaz terkait dengan sekarang banyak sekali muncul komunitas-komunitas olahraga yang memang ini ya bagian dari kreativitas ini ya, sahabat-sahabat kita ada komunitas biker, pengendara ini ya, sepeda dan lain-lain. Ustaz. Bagaimana kiatnya kita bisa berdakwah kepada mereka agar mereka itu hijrah Ustaz? Kan banyak render, biker, dan lain-lain itu, Ustaz. Al-aslu fil asya' al-ibaha. Hukum segala sesuatu adalah boleh. Kalau ada sesuatu yang baru, apakah hukumnya haram? Tidak, hukumnya boleh. Sampai ada dalil yang mengharamkannya, baru dan dia menjadi haram. Maka naik sepeda, boleh. Tapi ketika kau naik sepeda, lantas enggak sholat, jadi haram. Naik sepeda motor, boleh. Tapi dengan naik sepeda motor, kongko-kongko, mabuk-mabuk, sakau-sakau, ganggu orang, jadi haram. Maka bagaimana komunitas ini menjadi sarana dakwah? Alhamdulillah saya kemarin memberikan ucapan ulang tahun pertama Bikers Subuhan Papua. Nah bagaimana ini? Maka anak-anak muda ini tidak bisa diceramahi saja. Dia mesti diajak. Maka mesti diajak untuk membuat sebuah amal yang sifatnya kemanusiaan. Cobalah sahabat-sahabat di Papua membuat gerakan peduli kepada fakir miskin. Berapa yang perlu diberikan santunan sembako tiap bulan? Berapa yang rumahnya perlu diperbaiki? Maka dibuka transfer rekening orang yang terpercaya dengan membuat yayasan. Lalu relawan-relawannya libatkan sahabat-sahabat dari komunitas sepeda, komunitas motor, komunitas ontel, komunitas pecinta reptil, komunitas pencipta batu akik, komunitas pencipta ukir. Bagaimana komunitas-komunitas ini yang awalnya hanya ada komunitas pisau, suka koleksi pisau, lomba ngasah pisau, lomba tajam-tajaman pisau. Tapi kemudian kita bergabung dengan Juleha, juru sembelih halal, dan justru pisaunya bermanfaat bagaimana menyembelih kurban. Buka cabang Papua. Nah, hubungi admin Ustaz Abdul Somad supaya nanti dilingkan. Sesuai hobi, hobi ke koleksi keris, hobi linkkan dengan Ustadz Salim Afillah, dia punya koleksi keris banyak sekali. Yang hobi anak-anak muda, hobi skateboard, linkkan dengan Ustadz Hanan Attaki, beliau punya komunitas. Jadi jangan sampai komunitas ini hanya sekedar kumpul-kumpul, kongko-kongko, ketawa-ketawa, foto-foto, update status, pulang, selesai. Tidak ada ibadahnya. Jadi kita robah dari yang biasa rutinitas menjadi sebuah ibadah. Demikian, Allah ma'alam. Sekalian ini Ustaz, kita menjadi lebih paham banyak peluang yang bisa kita dapatkan ketika Ustaz menyampaikan komunitas tadi. Kita mohon izin Ustaz dengan bisa mendapatkan link komunitas tadi Ustaz. Sangat bermanfaat untuk bisa kita masuki di sana Ustaz. Kalau diizinkan nanti bisa menghubungi admin dari manajemen Ustaz ya. Insya Allah. Baik. Berikutnya Ustaz, terkait dengan kondisi kami yang di Papua yang boleh dikatakan berada di tengah-tengah mayoritas non-Muslim. Bagaimana kita kiatnya Ustaz dalam berbagi ya, berbagi kasih sayang Ramadan ketika kita berada di tengah-tengah mayoritas non-Muslim saat ini Ustaz? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau saudaramu yang berbeda keyakinan, beda akidah itu tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu. Wa lam yukhrijukum min diyarikum, tidak mengusir kamu dari Papua, mereka tidak memerangi kamu. Antabarruhum, kamu buat baik pada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil pada mereka. Dua balas dua. Mereka tidak memerangi kamu, mereka tidak mengusir kamu, kamu buat baik kepada mereka, kamu bersikap adil kepada mereka. Adapun hubungan sosial, wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum wali adin. Kalau sore-sore masak cendol, masak kola, bagi ke tetangga walaupun dia tak muslim. Amana dalilnya bersedekah kepada tetangga non muslim? Datang Asma menjumpai Nabi, ummi qadimat wahya raghibah. Ibu saya non muslim datang. Afa atasadda afa asiluha, boleh saya silaturahim dengan non muslim? Kata Nabi, siliha, silakan silaturahim dengan non muslim. Afa utiha, boleh saya beri hadiah? Kata Nabi, etiha, silakan beri hadiah kepada non muslim. Adapun ibadah tak boleh. Wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud. Aku tak menyembah Tuhan kamu, kamu tak menyembah Tuhan aku. Lakum dinukum waliyadin. Adapun hubungan sosial, maka sesungguhnya Nabi di kota Madinah bersama orang Yahudi non-Muslim menjaga kota Madinah dari serangan orang kafir Quraisy yang datang dari Makkah. Walaupun yang di Makkah itu keluarga, walaupun yang di Makkah itu satu darah, tapi sekarang saudaramu adalah yang ada di kota Madinah. Kewajiban bersama menjaga keutuhan kota Madinah dari orang-orang luar yang ingin menyerang Madinah. Maka saudaraku yang ada di Pulau Papua, Bumi Cendrawasih, maka sama-sama menjaga keamanan, ketertiban, ketentraman. Jangan rusak dengan kepentingan politik. Jangan rusak dengan kepentingan lain-lain. Kita adalah bersaudara. Bersaudara sama-sama negara kesatuan Republik Indonesia. Bersaudara sama-sama manusia. Tidak perlu dipertentangkan perbedaan. Ini tentang masalah bagaimana kita hidup di tengah saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan. Wallahu'alam. Masya Allah. Subhanallah ya. Berapa luar biasa luasnya kasih sayang kita ini bisa kita hadirkan sekalipun hari ini kita mungkin minoritas di Bumi Cendrawasih ini. Nah ini saat ini pertanyaan dari kaum Hawa nih. Apa hukumnya wanita yang menahan haid dengan obat agar tidak batal puasanya Ustaz? Perempuan yang melaksanakan ibadah haji dan umroh boleh menggunakan pil penahan menstruasi karena dia mesti tawaf di Masjidil Haram, tidak boleh tawaf dalam keadaan haid. Kalau sampai dia tidak tawaf, berarti dia menunda kepulangannya ke kloter berikutnya, ini akan menyulitkan. Maka karena darurat tingkat tinggi, maka perempuan mesti menunda haidnya dengan makal pil penunda haid, supaya selama umroh 12 hari itu dia full beribadah, habis tawaf dia pulang. Tapi untuk puasa, daruratnya tidak tinggi. Maka normal-normal saja, silakan tidak puasa selama 7 hari, memang itu sudah sunnatullah perempuan demikian. Ganti nanti yang 7 hari itu di bulan Syawal selama 7 hari, maka otomatis puasanya qadanya terlaksana. Lalu kemudian dapat pahala puasa sunat 6 hari. Lalu kemudian dia tidak keluar dari sunnatullah dan dia pula tidak ada efek samping. Dikhawatirkan makan obat ini karena menahan darah kotor di dalam tubuh menggumpal menjadi kista, menjadi kristal, menjadi na'uzbillah, mengkristal menjadi penyakit, kanker, dan lain sebagainya. Kita tak tahu efek negatif di balik itu. Daruratnya juga tidak tinggi, kecuali haji dan umrah. Demikian, wallahu'alam bishawab. Baik. Baik kawan-kawan, masih ada sisa sekitar 10 menit untuk kita bersama dengan Ustaz Abdul Somad. Ini pertanyaan masih seputar kaum Hawa, Ustaz. Ini kan siklus wanita ini sangat unik, Ustaz, ya. Bisa jadi tidak puasa tahun ini sedang hamil sehingga ada keringanan tidak puasa. Berikutnya menyusui dan seterusnya, Ustaz. Nah, ini gimana, Ustaz? Apakah kemudian harus membayar fidyah atau kemudian mengganti, Ustaz? Tiga pendapat tentang perempuan yang hamil dan ibu menyusui. Pendapat yang pertama, pendapat Abdullah bin Abbas, pendapat Abdullah bin Umar, bahwa dia cukup hanya bayar fidyah saja. Satu harinya satu mut 750 gram. Pendapat yang pertama, bayar fidyah saja. Pendapat yang kedua, dari kalangan mazhab Hambali mengatakan qadha saja tidak perlu fidyah. Hanya ganti saja. Sebab puasanya karena apa? Kalau dia tidak puasa karena dirinya, karena sakitnya, karena lemahnya, karena tak mampunya, dia qadha saja. Tapi kalau dia tidak puasa karena ada unsur janinnya, unsur anaknya lemah, janinnya lemah, maka dia kena dua. Dia qadha plus fidyah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Ini satu lagi pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, para sahabat dan pemirsa yang budiman. Terkait dengan malam Lailatul Qadar. Ustaz, kita kan tahu malam Lailatul Qadar turun di malam ganjil 10 hari terakhir. Lalu bagaimana kita mengetahui kalau kita dapat malam Lailatul Qadar itu, Ustaz? Di ciri-cirinya kira-kira apa gitu ya? Allah tidak beritahu siapa yang dapat taubat nasuha. Allah tidak beritahu siapa yang dapat haji mabrur. Allah tidak beritahu siapa yang dapat sholat wusta. Allah tidak beritahu siapa yang dapat doa satu titik di hari Jumat. Allah tidak beritahu siapa yang dapat Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya Ramadan tahun depan kita masih semangat. Saya khawatir kalau tahun ini semua sahabat di Papua dapat Lailatul Qadar, tahun depan enggak ada yang ke masjid lagi. Karena semuanya udah masuk surga. Sudah dapat amal 80. Tahun depan saya tunggu jadwal telepon, gimana ini masih ada acara streaming dengan sahabat-sahabat di Sekolah Islam Terpadu. Mohon maaf Ustaz, kita enggak ada lagi, udah dapat Lailatul Qadar. Enggak laku nanti. Jadi kita senantiasa merasa belum pernah beramal. Merasa kita banyak dosa, merasa bahwa kita ini banyak maksiat, merasa dosa kita belum terampuni, merasa bahwa sholat kita belum diterima, merasa belum pernah mendapatkan Lailatul Qadar. Adapun ciri-ciri orang yang dapat Lailatul Qadar, istiqomah. Sebelum Ramadan orangnya pelit, setelah Ramadan dermawan. Sebelum Ramadan malas ke masjid, setelah Ramadan jadi rajin, sebelum azan sudah di masjid. Sebelum Ramadan orangnya kasar ngomongnya, nyelekit, setelah Ramadan lembut, baik, santun, dermawan. Demikian. Wallahu a'lam. Masya Allah. Barakallah kepada kita semua dan Ustaz Abdul Somad yang sudah memberikan banyak hal, tip dan jawaban yang begitu mencerahkan kepada kita semuanya. Baik Ustaz, sebelum kami akhiri majelis ini, satu hal yang ingin kami minta Ustaz, sepatah dua kata sebagai closing statement Ustaz, untuk kami yang ada di Papua, agar kemudian Ramadan ini menjadi waktu yang memang berharga untuk kita dapatkan. Saudara-saudaraku yang berada di Papua, pertama jaga persatuan. Kalau ada fitnah-fitnah, segala tabayun, klarifikasi. Jangan sampai ada percikan api di tengah lalang kering. Karena percikan api itu nanti akan membakar segalanya, berubah menjadi arang, arang menjadi debu, habis berkesan. Maka mesti bangun persahabatan, bangun ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah insaniyah. Yang kedua, jadikan Ramadan ini seolah-olah Ramadan terakhir. Boleh jadi ini Ramadan terakhir bagi kita dan tahun depan kita tak ketemu lagi. Maka isi dengan sebaik-baik, sesempurna-sempurna. Yang ketiga, tak kenal maka tak sayang. Kita tidak sayang dengan Ramadan karena kita tidak kenal dengan Ramadan. Kenali Ramadan dengan banyak baca buku, dengar kajian. Kajian para asatiz, guru-guru kita, Ustaz Adi Hidayat, A'gim, Ustaz Buya Yahya, seluruh. Tak dapat saya sebutkan satu persatu. Poin yang keempat, jangan pernah merasa puas dengan ilmu dan ibadah. Ketika kita sudah merasa berilmu, sesungguhnya musibah kita sudah besar. Ketika kita sudah puas merasa dua rakaat, tiga rakaat, tahajud, duha, sesungguhnya kita sedang dalam masalah. Kemudian yang kelima, jangan lupa kita saling mendoakan. Boleh jadi doa kita untuk diri kita tidak diterima Allah. Boleh jadi doa Ustaz Arifin untuk diri beliau tak diterima Allah, tapi doa Ustaz Arifin untuk Abdul Somad pasti diterima. Kenapa? Amin. Karena doanya itu pastilah didasari kasih sayang. Amin. Nah, jadi kita tetap saling mendoakan. Kita tidak pernah terpisah. Walaupun jarak penerbangan 8 jam dari Pulau Sumatera ke Papua dengan 2 kali transit Jakarta dan Makassar. Tapi sesungguhnya kita senantiasa bersama dalam doa almar'u ma'a man ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau memang kita saling mencintai karena Allah, kita saling mendoakan, kita saling berbagi, dan di akhirat kita akan mendapatkan naungan sab'atun yudhilluhumullah, 7 golongan yang dapat naungan. Yauma la dhilla illa dhilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulani, 2 orang tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah, ijtama 'alaih, bersama karena Allah, wa tafarraqa 'alaih, berpisah pun karena Allah. Demikian. Amin ya Allah. Baik. Masya Allah, semoga apa yang hari ini kita simak menjadi bagian yang akan kita amalkan dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Wafillah, sahabat-sahabat dan para peserta yang budiman, di kesempatan penutup terakhir ini kita akan simak bersama doa yang kemudian akan langsung dibimbing oleh gurunda kita, Ustaz Abdul Somad, LCDSA, PhD. Kepada beliau kami persilahkan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikanlah keselamatan dalam beragama bagi saudara-saudara kami di Papua ya Allah. Amin ya Allah. Selamatkan dalam ahlus sunnah wal jamaah. Amin. Wa'afiatan fil jasad, sehatkan badan kami, saudara-saudara kami, supaya kami dapat beribadah terutama Ramadan nanti. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami supaya amal kami benar menurut tuntunan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa barakatan fil rizqi, berikan kami berkah rezeki, kami bisa bersedekah, menyantuni anak yatim, fakir miskin, supaya mereka bisa berpuasa. Wa taubatan qablal maut, berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakratul maut, wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka, wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika segala amal kami dihisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallah dan jazakumullah khairan katsir kepada Ustaz Abdul Somad yang sudah bisa bersama kami di